Anak Indo bergengsi, anak Indo beda versi, banyak yang berpotensi. Berjuang proklamasi, kalian semua potensi. Mereka yang dedikasi, jadikan navigasi. Kerja keras, yang terbantai, bunuh rasa malas aku batas. Tapi maksimal ku millennials, visi misi ku literal, lihat ku di digital. Aku beda dari seribu. Terima kasih untuk ibu. Aku bangga dari Indo, ini semua masih intro. Coba mulai pikir simple, merah putih itu simbol. Semangatmu harus timbul, walau masih banyak libur. Musnahkan generasi nyinyir, fokus dengan yang kita ukir. Biarkan mereka mencibir, tetap melesat seperti petir. Merah putih.